Hukum televisi apa Ustaz? Kalau istri minta belikan televisi, kita tidak membelikan, apakah kita berdosa atau tidak? Taib. Televisi sekarang madorotnya apa namanya? Aksar. Madorotnya lebih banyak daripada apa namanya? Manafi, manfaatnya, kalaupun ada manfaat. Sehingga darul mafasid muqaddamun ala jalbi mada al-masalih. Daf'ul mafasid, darul mafasid, menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Kalau memang ada maslahatnya, dan kita saksikan mafsadahnya aksar, lebih banyak mafsadahnya, maka tidak sepantasnya kita taib memenuhi permintaan istri ini dan tidak berdosa. Taib, belikan sesuatu yang lain yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat.